law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kalau ya, maksud kita dan memberi anak buah segala macam, maksudnya dikabulkan supaya ia mau dihiga kita, mau umpat lawan kita, beribadat sebagainya, agak kawal urung itu pada kawal. Memang jiwanya sudah lain. Sifat takabur tadi pertama, turunan yang kedua, harta kekayaan. Nomor tiga, sebab takabur. Ilmu zahir, beputing nangka itu. Ilmu zahir, bukan ilmu kebatinan. Bukan tauhid, bukan tasawuf. Bukan tauhid, bukan tasawuf. Lain dari tauhid dan tasawuf itu bisa menyebabkan sombong. Tapi kalau orang ahli tauhid, ahli tasawuf, urusannya tauhid dan tasawuf itu menghilangkan si takabur. Kalau yang lain dari tauhid tasawuf menyuburkan sifat takabur, subur. Nah, jadi jurusan yang dikaji pulang adalah pak yang dikaji kita pulang yang hendak menyuburkan apa? Menyuburkan tawaduk lah, menyuburkan sombong pulang. Tiga adalah pertama turunan, kedua harta, ketiga ilmu zahir, keempat pangkat kedudukan. Nang istilah aku terjun jadi orang Istanbul, lumahina elon orang bawahan. Kalau orang bahari nyambat jalan, tekan menang badahi jalan. Artinya membuang kita ini kan menang badahinya rupanya. Nang mana dahi, nang mana kepala. Sama. Lamun keempatnya pengendara. Keturunan mulia, sugi, ilmu zahir, alim benar. Ditakuni ulang masalah fikih, napa aja orang takuni ulang? Hawa menjawab, umadar hidungnya itu nengar mangkak balar salah. Kadang-kadang kalau kau menjawab, hawa terus. Nah, baiklah. Banyak sifat 20 lantas jawab, ditakuni ulang, nanti kena aja. Tidak ada paham juga. Nah, apalagi sebetulnya pangkat pulang, pangkat pulang. Uja orang bahari kayaknya ampun karena. Empat lah. Itu adalah pintu masuk takabur yang paling kuno. Ada yang lain daripada empat ini, halus-halus saja. Dan kemunyaan timbul dari empat itu juga. Jadi yang kita bicarakan itu, umah-umahnya aja. Jadi waspada benar, apabila keturunan mulia, baduit, pulang. Yati benar tak? Napa galan arti tawadu? Nah, ulang kita masuk lah. Arti tawadu itu menerima nang bujur, walaupun dari kurang nang paling di bawah, paling hina. Kalau nama nang benar, walaupun dari orang nang paling hina kebenaran itu, kita mau maati dan menurutnya. Misalnya, pendapat orang-orang nang kada berpangkat, bahwa selesaikanlah masalah Irak dengan cara berdamai, dengan jangan memakai kekerasan senjata. Lamun si PBB lawan si Gus ini ada bersifat sombong, mau mendengar suara orang tadi, mau maafi dan menurut. Tapi lamun inya sombong, kada mendengar suara orang lagi, nang nampan mati, bakal hari. Itu kalau sudah sombong. Padahal Amerika itu lawan PBB, nang resminya kan PBB, loh. Di perserikatan, di berjual pencok lah. Bangsa-bangsa Amerika itu ada papanya. Tatingi PBB, perserikatan bangsa-bangsa, lamun sudah di Amerika kada menurut PBB, sombong-bongong banget. PBB-nya pula dipinta oleh negara kemunyaannya jangan menyerang Irak, masih jual lagi. Malahan senjata Irak yang paling lama hancur akan jual. Sesudah habis senjatanya, hanyal digempurnya. Macam apa nak melawan lagi? Pun senjata sarung habis sudah. Jadi jelas sudah bahwa orang kafir hendak mengambil kesugihan orang Islam dengan jalan paksa dan kekerasan. Apa senang orang Islam menyerahkan harta kekayaan kepada orang kafir dengan jalan kita dilucutinya? Innal muluk tumjadakalu qaryatan hafsadura waja'alu izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Matinya kita bisi Tuhan nang kuasa bersifat diamu, tengah malam bangun berataan mendoakan supaya umat Islam bersatu dan mendoakan musuh Islam musnah. Jangan ada satu butir telur-telur nang kada Islam. Sebab apabila ada satu aja intalunya, pasti akan pecah anaknya nang merusak. Yubillu ibadah wala yaitu illa fajiran kabara. Quran kada ada surah Nuh. Malam yahtamma bi'amril muslimin falaysa minhum. Siapa kada memantingkan urusan Islam, bukan umat Islam. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Islam bersatu dan musuh Islam musnah. Kada ada jalan lain, kita doa aja lagi. Doa itu silahul mukmin. Kasihan umat Islam yang masih menyusun itu nah, lamun inya digempurnya lawan tank, lawan nuklir macam-macam, kasihan nih. Rahat menyusu orang Islam, rahat menyusu hancur karena nuklir kada kaitan. Bah. Kada penyelan Amerika itu kada apa masalah ini. PBB nang bujur-bujur perserikatan bangsa-bangsa, tapi PBB ini senang modalnya kada wani lawan inya. Yang kaya nang apa? Kada kulas kok. Kalau walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahmahu bainahum. Orang yang membantu Rasulullah pasti tarikan lawan orang kafir. Kasih sayang sesama Islam. Ini kebalik. Orang yang kafir diulah bos. Mbah bau tak. Ya, orang Islam dihinyi, disusahkan, sebaliknya, gara-gara bungol. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar rahama bainahum. Bahaya benar kan kalau sudah orang kafir diulah bos, orang Islam disusahkan, bahaya banget. Menakut pikir sekolah mesti inok tapi bahaya. Orang gawian baulah kumur aja mabuar. Paham berkan, kan? Demati kada mengerti. Jadi arti tawadu itu menerima nang bujur daripada orang nang paling hina mengatakan nang bujur itu. Sebaliknya arti tatabur itu menolak nang bujur. Kada mau mahasipan dari orang nang bujur, kada mau. Ada bahari julak perkesah. Kesah itu di kitab. Orang tawaf. Salah tawafnya ditagur oleh ulama besar. Rimbah ditagur ulama besar, kada mau mendengari tetap tawafnya salah. Kemudian ulama besar tadi memakai akan kebesarannya. Pakaian ulama dipakainya yang tadi pakaian biasa. Sekarang ulamanya berpakaian, pakaian ulama juga. Memang sidin ulama juga. Lalu menagur, hanya rinnya masih. Mbak sudah pakaian dinas, hanyanya mati. Mbak sudah nang preman kan artinya orang nang nakal-nakal itu preman lelah. Kada matinya, arwah julak pakai saya. Sombong artinya itu nih kada. Kayak apakah nang mandarakan nang bandar tu orangnya? Apabila pandarnya tu jujur, kita turut saja sudah. Ada usah mengarut-ngarut lagi, bujur gitu orang. Habis Qur'annya ada, hadisnya ada, gitu orang bilang, Pak. Nyana rajin menyari gini itu, nengah. Kurang sugi di padahir, lantaran sugi, nya sombong. Lalu pada menerima, lantar pada, karena suginya. Nang tadi karena turunan, nang tadi karena pangkat, nang tadi karena ilmu zahirnya kuat. Kada mau ditagur, kada mau dibujurakan. Gitunya juga yang ditajuknya. Tiada takabur membesarkan diri. Dan banyak-banyak takutannya pada Allah Ta'ala adanya. Nah, itu. Jadi amalannya, iman kudrat kepada Allah Ta'ala. Dua, pertama, jangan takabur. Yang kedua, banyak takutan lawan Tuhan. Minta. Sebab Allah Ta'ala menguasai dia. Misalnya orang telah alim, alim johir tadi. Limbah bangun guring harus sejakah kegilaan. Nang uja orang bahari kapuhunan ya. Ada di dalam kitab. Guru bangun itu sering ketujuh. Buka kitab anu halaman sekian ya. Buka di sana ada kisahnya kejadian bahwa seseorang ulama besar kemudian mendengar kabar bahwa di kampung anu ada waliullah. Limbah sampai kabar katalinanya, si ulama nang merasa alim ini berpikir hendak meelangi wali tadi. Sebab dianggapnya wali itu saingan lawan inya. Mbah sampai ke kampung situ terdapat kawan wali tadi. Sekali di rumah wali itu agak racikan. Di dalam lemari aitikan. Taukah aitikan? Bebek-bebekan. Jangan salah paham itu lah. Ya, jangan salah paham. Istriku menyuruh aku berikan bebek. Aku bilang udah banyak punya bebek. Bebek saya punya mesin bertelur enggak? Orang salah paham. Sangkanya bebek itu itik, padahal honda bebek. Salah paham, malah kalau nyambung. Limbah melihat itikan tadi di dalam lemari, si ulama besar tadi kada naik ke rumah wali tadi. Bulik wali napa lamun ampatung ada di rumahnya. Maitirat lawan wali Allah Ta'ala. Maitirat limbah sudah maitirat. Bulik ke kampung, mbah bulik ke kampung goreng. Limbah goreng bangun, muridnya sudah banyak menunggu puluhan ribu. Kada ingat sabiji huruf lagi. Sabiji huruf tadi kan. Dimana hendak majar, lamun kada kawa membaca huruf. Katulahan dicabut Tuhan ilmunya di waktu goreng tadi. Umah, bawa obat kemari, kada mau baik. Akhirnya, tak dapat lawan orang nang babungulan binanya. Padahal wali, pian ada sama ikhiran manusia. Ulun berlakon, ada aja. Tuh, nang disambat tulang wali di situ, undang ke rumahnya melihat ada ikan, lalu undang menentang lawan hati, dan menjolakan bulik. Nah, kalau yang salah itu, coba pang datang ke sana minta ampun. Itulah, ayo aja kegawaian. Sekali datang ke sana diampuni oleh nang bisi ikan, tapi tak bulik ilmunya. Mbak sudah kesenangan, tak boleh ujar yang disiaitikan, jangan dulu. Cekam duduk ke sini, duduk pak. Ambil sidin kunci, dibuka sidin lemari tadi. Sekali aitikan nita. Ya ilallah, bajikir. Nah ujar sidin, haram juga kan. Haram juga kan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la taqawun tasbihahum. Apalah takilun, apalah kenapa takilun. Pada minta ampun lalu. Cuma mereka ada nang tekungnya pulang. Nang kai itu juga alim benar. Hilang ilmunya habis, sudah pemajar lagi. Bobat tuh kemarin, tak dapat lawan orang yang berbungulan juga. Kalau pengkian ada mengikirat makhluk Tuhan. Ingat-ingat akan, ada depan jalan manusia. Tapi lamun binatang ada pun saja mengikirat dia. Kenapa tadi? Lipas ada, ujar unda, lipas nih, sudah potongan tak ada bagus, bau pulang, mahong, itu aja. Nah, ujar kiden, coba pian ambil lipas, cium, minta ampun, ayo ya, kegawaian ujar. Ambil lipas, cium, pas, nah, minta ampun, lalon nyawa, baik, ikut-ikut, kita pulik ilmunya, kan lipas, benar aja. kada gampang manusia. Rahasia Tuhan di dalam segala makhluknya. Wa qaba awliya'ahu fi qalbi fala tahsaranna shay'an minhu. Adab-adab tangka itu tak menjaga siang malamnya dah sulit banget. Lawan Tuhan mudah benar hendak mengambil sekejap ilmunya menjadi jahil. Lawan Tuhan mudah benar mengambil pangkatnya, ya kalah guring nyanya. Bangun di gara-gara sampai berpangkat. Banyak bangun guring, ada pengumuman sampai nyawa jam. Longsor nyawa. Tuhan kuasa. Matinya bang banyak takutan lawan Tuhan. Nang baduit bang, guring sekali bangun. Salawar nang diawak, habis dimakan api. Apalagi amat lawan insa. Ayo. Dan gampang api, jorang bahari mun api itu kada pilih bulu, tahi tikus ta ya, tak habis. Kalau kamu misalnya kasih tikus, kenapa ada manfaatnya lawan api? Ya kau ujar kada usah sakit. Tahi tikus itu dimakan oleh api. Ada tahunnya kada begaduh, disingkatkannya terus. Jadi hati-hati kalau orang alim lahir, hati-hati kalau pina diambil Tuhan ada kajab ilmunya. Orang sugih dikasih kajab kesugihannya, orang pangkat kajab pangkatnya. Munta turunan tadi pangkat, jelas saja sudah apabila amalnya kada soleh, itu sudah putus, sudah. Kada ada lagi nasabnya, putus sudah. Irada artinya menentukan maka mustahil tergagah. Jadi Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu. Ada di kita makhluk menerima ketentuan itu harus dicatat. Kita sebagai makhluk menerima ketentuan itu. Lalu ketentuan Tuhan itu ada terbagi kepada dua. Pertama nyaman, nang kedua sakit. Ini amalan bagi irodah. Kalau kudrat tadi, amalannya jangan takabur dan banyak ketakutan. Ya kalau orang alim tadi, kalau diambil Tuhan ilmunya saja, orang sugih, kalau diambil kesugihannya, orang berpangkat, kalau dilengser orang, ya kan keturunan gawian kada bagus, nyata putus sudah. Kalau iradat, Tuhan menentukan. Kita menerima ketentuan Tuhan. Kedua, nyaman lawan sakit. Nyaman dengan syukur menerimanya, sakit dengan sabar. Itu kesempurnaan bagi ikhtikat masing-masing sifat 20. Firman Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, artinya berbuat Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Maka patut bagi mu'min mutakid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya. Ini berputing bala dunia lah. Namun bala agama kada boleh sabar. Misalnya aja kita tak membaca Fatihah, kada mau bujur, sabar. Kadinya mau pang. Isap ini balanya bala akhirat, bukan bala dunia. Matinya sini berputing bala dunia. Kalau yang bangun pukul 7, ya Allah, sabar yang belajar. Mengarang sudah tulisannya pukul 7 semang subuh, nyamau panggah. sababnya nang jadi pukul 7 bangun takkan apa dulu pukul 3 menonton Barcelona main lawan AC Milan. Itu pang dulu diulah-ulah karena itu melaurnya subuh itu diulah-ulah. Nang sikong yang itu juga pulang. Karena kagarnya wajar jadi sembahyang yang Johor sampai pukul Esan mahanakan nang kiri kiri, lupot sekali mengguncangkan nang kanan nang guring musuhnya. Guring, maha kuma musuhnya itu. Mendesuk kita di tangan nang ya, tiga kiri habis besok. Lalu tetap mengalami tindak ganda banget sekali guring bahaya. Jadi ujarnya Samsul yang menyiarkan mereka memang Yesen masih ada semasa busuk sama dengan kegagah nyata-nyata bakas mendagui orang di kamar siapa mendagang kegagah cucuk jiwa hancur. Nak taulah sekolahan jangan masjid sudah saling kumpulan masjid di Amerika kata lawan mana gereja masjid tinggi untuk pulang sekolahan pulang Islam Islam center. Nah, center lainlah. Awak punya dari itu juga. Coba. Siapa tahu dia datang kemarin ya kalau mahnya kena bulan kemarin hari ini nak tam luar meluai sekolah mana lalu kena separuh tunjuk malam dulu je siapa tahu. Biarlah aku jadi pelatih. Kembali tadi minggunya nak tujuh meter melacong. Apa aku datang? Ya tak aku nengen melihat kalau apa. Nang sidin itu kan lurung lawang juga. Lurung lawang warnya lurung jendela. Sidin belum cek di lawang pun aku sempat melihat. Timbul tapi tentunya aja lah. Nang gilaan itu. Langsung itu jelung antam cerah dikunciin langsung di belakang. Lawan batasnya punya kunci berat. Lawan batas itu jelas. Cep-cep tapaknya arwah ayah. Oh, kesehatan kalau guru zaman, jaguru zaman apa sama itu cepat deh. Tujuh hikum baik-baik, mama kulinya. Di tempat parang saling kadapan. Ya, tiang tujuh itu nukar gerak bawaan labah. Abahnya kan tahu takut sih. Jalur pemimpin kan apa? Ada gitu lah. Takut takut ni ya. Julap lang sandal nak ulun ulun nang kayak ni bujur kan. Ketawa aja dia. Mendusta kata dia bukan tak bujur kata juga. Kira-kira apa pikir juga sih dia. Ya kan jadi sedikit. Ayo pang ulun coba. Jurus halik aja dulu. Kadang-kadang harus kasih jurus dalam jelala. Bagarak dari guru besok. Tentang jurus. Sudah kita alih aja pembicaraan. Tulisan nomor jurus. Tuhan, sangat biasa hidup. Jadi kita kalau bisa bagaringan, kita bisa mengandangkan Tuhan, op-op-op, nama bisa rata. Nih. Jadi namun ada orang yang melajari sifat 20, memadahkan bahwa Tuhan 99 ngarannya, nang kata 100, ya undah. Adang sidin jari. Mbak sidin jari elang. Allah taala bisa ok nama bangsa. Tapi jangan berparah jauh-jauh aja. Aku pasani lah jangan berparah. Kalau pina naik tempahan sidin bahaya. Kalau pina naik sidin. Nah. Kalau sudah tenaga dalam salawat ini menjugat bapak saya. Kada bisa kematian, kada bisa bagaringan, kada bisa kehilangan. Nah, apa kada kehilangan? Mbak semalam tuh bersifat apa? Kida bapak. Ya Allah, bapak. Kekal Allah. Nah, wujud. Bisa lah gaib. Tuhan bisa gaib, wujud itu gaib lah, hadir. Kita ulang makhluk kita. Syukur kalau selalu lama-lamanya. Bapak, sikmatian. Kakak-kakak, kakak, bisa hilang. Lagi nang umur nang 16 saja. Sudah nang baranakan 16. Allah kiasin lagi nang. Asalnya nang. Asalnya. Habis minyak nyebornya. Ya, sudah kalau kesehatan orang jaga garing dia lah ini kemana kah? Oh, bisa garing dia lah pian. Soalnya sekali menjawab hamba tunggu ya garingnya aja orang punya jago-jago itu tunggu mangganya. Namanya mangga, oh bisa mangga aja kan, tapi jauh-jauh aja lah. Kalau pina, mustahil mati, nah apalagi kan, ada mencari mahal. Allah Ta'ala bersifat mati. Lawan maka dapat tempat ini dari nyaman banget. Bahayakannya Tuhan ini kan kayak presiden di Jakarta kalau presiden kita berurusan ke Pak Patulak ke sana berpesawat karena ngalihan matinya nang kayak baca Tuhan itu kan itu Baitullah nang didatangi ke situ Baitullah bukan karena bahnya. Ya kan? Rasulullah yang didatang itu kan kuburannya. Namun Allahnya itu Allah ma'akum. Namun Rasulullah wa'alamu anna fikum. Anna fikum Rasulullah. Fikum Rasulullah. Rasulullah itu kan isimnya anna. ialah naik. Kemudian pintu kakak inun mustaqbil. Menjadi bari Tuhan paham. Insyaallah anu sugi aja hati. Iya, namaran sugi hati. Ujar Nabi itu bukan sugi duit, tidak ada sugi hati. Ulinan nafsi ilmu juga. Firman Allah wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Jadi amalannya, orang-orang sudah tahu Tuhan bersifat kaya, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, tinggal lagi jangan kasar. Orang menyerahkan diri itu ada dirinya yang diserahkan. Jelas, ikam bisa melihat orang menyerahkan penginten tidak, kebiniannya diserahkan, kalakiannya, nangkai mata, komplet tidak ada, komplet, pakaiannya, keindahannya, komplet tuh hanya diserahkan, karena kalakiannya. Lama masih nang babau, masih nang lagi kadar tibah, aturan lagi belum beraturan lagi. Jangan dikorunakan dulu, hatang dulu. Tunah, anunya tulis kaningnya belum rata. Pada mau, kadang sudah sempurna banyak. Bismillah. Hanya baik turun ke tanah, hanya gagal-gagal-gagal. Jadi maksud rumim itu cukup dulu rukun syaratnya. Hanya menyerah tanah. Ada kalau Nabi Tuhan Jibril waktu sidin tentang mi'rat sampai di Mat Baitul Maqdis turun Nabi dari murahnya lalu hendak naik ke masjid ujar Jibril diikat dulu talinya talinya buruk itu Nabi ikat padahal andai kata pada diikat buruknya itu terabang artinya berjalan lupah tadahu Jibril mengajak. Tapi artinya diikat nangkai tujuan sudah kita ini berilmu nang jujur beramal nang soleh hanya diselahkan dengan Allah Taala. Namun ilmunya salah, amalnya salah, kenapa nang diselahkan dengan Tuhan? Paham dua kata. Dibagus-bagus itu hanya diselesaikan. Ini kan ada. Baca Qur'annya tersalah, baca belajarnya seluruh. Ya Allah sampaikan pahalanya kepada Rasulullah SAW. Bacaan yang salah itu kita sampaikan pahalanya lawan Nabi. Jangan berpahala, menekatkan kepada paham. Nang bagus dulu hanya disalahkan. Ini kagak, nggak tahu apa Allah aja. Jadi ya kalau awam ada kunci. Pada atas juga. Dan kemarin, munnya sudah komplek segala macam cara rukunnya. Ujah orang-orang harita dianggap itu syarat saja. Maksudnya itu syariat. Bisa reati. Ujah orang yang reati. Ini pulang nyesin kan tapi bisa lupang dari juga kasihan lah orang bahari itu. Aja jago kemari banyak enggak. Unda menyaratinya. Padahal maksudnya man syariati. Syariatnya. ini bacakan ya wajah anang baik-baik ini sedau karena pahum pahum layu sihun pahum layu takalang pahum layu akibun hanya disiup sedir sedir napa itu dia nyakin anung kaitu mokoring ulang jalan lah lah banyak banyak lo belajar ya orang di mama sekarang ya menyuruh anak kata di lihat orang tulis dalam jalala lo nginak dulu kan aja seorang lo buat di bujur lobangnya sisa lo nulis ya orang murid teh sekali datang orang ujuk orang juga dirujuk orang juga kenapa juga cuma ada lawang duduk dong dirujuk orang juga kesembelian juga sangkannya sokot tulisan 60 meter di tentang lain apa ada aja tulisannya di buku peninggalan arwah datang ya kakak itu namanya orang raja bisi peninggalan peninggalan raja seorang mama kakak ini amalan ilmu pahlawan. Ini amalan dan banyak kabar ditulis di rompi dimakan ya 41 hari insya Allah kanyang harus ada kita dan ada kurang mengenal sifat pangkat mana raja kada ada petani nang jaga diguna-guna akan gasan baja jagawan kada nya hayat ini jua lele nang urang nang baja jagawan hayat ini jua la ilaha illallah la hayyun illallah kada ada nang hidup kecuali Allah. Jadi lamun orang datang ke ini naikkan berapa banyak mana orang yang punya sasah ini gurunya dan ini mati berasaan mayat berasaan si gurunya ini jalan hidup di makat ya muridnya kata bunyi berasaan dianggapnya mati banyak bila berjaga murid itu iya nak nah hasilnya nyari nggak sedikit lah suara pacar naik desa mengantukan nyaman banget saya dinyanyi ke sini itu burung mami sangkan warik pisang kuning ya ini banyak bejek gitu lah serahkan ilmu diri kamu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati apalagi inna salati bahwa sunnah yang nang ada di daya aku wa nususi semua ibadah tuh haji umrah dan lain-lain wa mahyaya hidup wa mamati mati lillah rabbil alamin aku serahkan kepada Allah Tuhan azami sekarang dibaca kalau itu aja namanya Allah akbar kabiyullah wa kathirullah itu inna sholati wa inna buhur sekalinya masalah banjir sudah alhamdulillah di sekitar siapa 97 jadi kada usah menurut jenang git arwah datun itu nang basudah lupa lawang apa-apa. Kenapa? Ada apa-apa. Sekali pat turun mendapau atau sumbalit. Ada apa-apa lah atau sumbalit juga. Kada lihat. Mun urang da sakit parah ulang bismillahirrahmanirrahim lapar kada qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-fatihah lima qiraat lahu Allahumma inni aqra'u hadza udan li tashyia panang garing itu misalnya iya kan Umar misalnya al-fatihah saja pasti ini nikah ada apa aja sakit pernah mencucuk lah di sini ayo di sini injak jaya cucuk di atas kayuan siapa ramalan umat para umat mencucuk hilangnya kata-kata kuat barbarat jendera lalala cucuk-cucuk barang kalau ada hadisnya itu ya tak orang tak ulang lah hendak beranak pinang alis banar apalagi di padahakannya misalnya halinan ya kan oleh bidan ujar dokter operasi nyaman ini mau operasi dapat duit yang supaya jangan nong di karat-karat bismillahirrahmanirrahim hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal mawlud biqudratin malikin mahmud itu kita jangan dimana kita makan hendak dingin cakupan kepala terus jalan guru dari ketawa itu di kitab dari Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal mawlud bi qudratil malikil mahmud itu bacaan ini kata sini jajak sini ya di jalan pembinaan orang kan kok bergerak orang kalau kan sakit kan buka pusat nyawa kan datang malam pusat orang dua muha bebanar sekali musuh pusat sebinian sang alang lah sang sekali tamburung bulu jangan terhalang jangan terpaling tujuh luruh nanang luruh dari kalau lagi tenang tahu apa yang berurusan ah berpapalah kita bahwa juga kagak jadi hati sang tanggung sang kalim sang burung bulu-bulu jangan salah yang mencapai tujuh lorong tahu apa kada usah ada aja yang kagak bidah ya Allah ini kagak mengunjung pintu jua tidak bawa oleh benar ujar kawan katanya amalannya yang jadi kena menyisir terus itu kena yang wajar bawa barat dulu sebelah 50 malarat lading sebilah parang sebilah cukup kalau tak memang bagus juga saja nanya pembantuan kita. Nah ini pembantuan padahal bukanya bangun gurunya jadi jalan rumah kawan melihatnya makan aku picak dimana jadi tak dong karakter naik cakap dong kerak pulang barangnya cocok-cocok banget. Dasar jual lah, punya dasar mandong kerak itu dasar jual tunggal di kita dan pasti senyum. Kamu kalau bisa panas ya kali. Apabila kurangnya pangkulang kafir munafik kada beriman beriman saja tapi kurangnya wali. Nah tapi pada orang beriman biasa wali ku arti wali itu mana walap atau kurang yang bersambung ibadah fa'idha farata fa'asob wa'idha rabbika warwarab bersambung doa ibadah itu bersambung. Nah sambung jadi kalau kang arti wali itu nang bisa berjalan di atas banyak meminta kalau kang wali juga. Jadi ada orang di Makapura, orang karena penyakit batu maren, bahkan penyakit batu maren di bawah, limbah di bawah ke dokter, di bandarnya, keluar batu maren, lu ada orang pakai sep. Kalau orang dia bisi batu maren, lalu dioperasi keluar, langsung dibari ketel wani. Mintok. Jadi nak mendengar ini pakai setelah pulang lawan wali kalau orang halim nang habib nang di Jawa bujur lah apabila orang untung operasi batu kemarin selamat jadi wali ujar habib itu pun mintu di Surabaya banyak barang jadi wali sebenarnya ratusan orang nang operasi batu apa batu maren di rumah sakit dalam kampung artinya kada ngarang wali itu mantang lah toh min warisakan lek maksu ya Qurannya kan alladzina amanu wa kanu yattaqun orangnya beriman sanan ya tatakan sanan biasa tak pun bawa kan biasa pun jasa pun PL sanan biasa PL bawa kalau kita mengatakan balik pinjam jasa berjalan di atas banyak kalau lock tu bang di atas banyak jualnya berjalan iwak bang di dalam banyak umuran lagi. Itu kan mesti bukan iwak kerjanya. Kagak ngarang kita orang umur. Limbahnya ada orang berjalan di atas banyak wali kita nang rumah juga mbak ditakuan orang apabila dua kali ya halal apabila sekali ya haram pada tahu ular haram lah ular nyaman. Hanya dua kali, ular. Ada juga pulang mengarang wali itu jar. Nang di antara langit dan bumi. Artinya di bumi kan di langit kan di antaranya itu. Mbah burung itu kan. Nah, di antara langit dan bumi kapal terbang. Ya kalau di antara langit bumi juga wali juga lah. Ini bahkan lu kata ngalipan matinya pang la yang alipul wali illal wali kada tahu wali kaca wali jua menang memadahkan kaca wali la lawan wali bubuhan berayur jua kanya nyamanan kena ini orang-orang menipu masyarakat